Kesedihanku telah berlalu, kehadiranmu telah membuat aku bahagia. Kau penyemangat hidupku, kau buatku lebih berarti. Buat aku nikmati indahnya bercinta, bawalah aku terbang tinggi bersama sayap-sayap cintamu. Dan jangan kau lepaskan aku. Bersamamu telah ku rasakan yang berbeda. Putus asaku kini perlahan sirna. Kau penyemangat hidupku, kau buatku lebih berarti. Cinta yang kau ucap, ilusi yang terindah. Ingin kau selalu di sini untukku malam ini. Dirimu yang aku butuhkan, karena kau mampu hilangkan malam panjang dan kesunyianku. Kau buatku lebih berarti. Bercinta, bahwa